wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah talabah ra'ani wa ra'akumullah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita pada Ahad malam Senin dengan membaca kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita telah memasuki hadis yang ketiga insyaallah taala pada bab siwak. Dua hadis yang pertama telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, begitu pula dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan bersiwak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berazam kalaulah hal tersebut tidak memberatkan untuk senantiasa dilakukan oleh umatku, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, la amartuhum, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Dan ini adalah rutinitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di tidur malamnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana rutinitas ini menjadi al-ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibarengi dengan niat. Dan disitulah makna yang terkandung di dalam hadis innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niat yang ada di dalam hadis ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah niat al-amal, niat seorang dalam melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan. Dan niat al-ma'mul, niat dari apa yang dia tujukan. Ini berkaitan erat dengan penggalan kedua dari hadis tersebut, wa innama likulli imrin ma nawa, seorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka rutinitas seperti ini, seperti misalkan kita bersiwak ketika bangun tidur malam atau sebelum kita sholat, maka kembali kepada hadis tersebut, innamal a'malu binniyat. Jika tidak kita barengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hal tersebut akan menjadi sebuah rutinitas biasa, tidak akan dicatat sebagai sebuah amalan soleh oleh malaikat di kanan kita, tidak pula dicatat sebagai dosa di malaikat yang berada di pundak kiri kita. Al-munkar wa nakir. Akan tetapi ketika kita melakukan amalan tersebut dengan meniatkan ini adalah sebuah amalan ibadah, amalan soleh, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu akan tercatat sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat ini akan membedakan apakah amalan tersebut sebagai rutinitas biasa ataukah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika kita mandi di siang hari sebelum salat Jumat, innamal a'malu binniyat. Kalau kita mandi hanya untuk menyegarkan jasmani kita, menyegarkan badan kita, tanpa ada sedikit pun niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mandi sebelum kita mendatangi salat Jumat hanya terhitung sebagai sebuah rutinitas, sebagai adah, amalan-amalan biasa. Akan tetapi ketika kita mandi sebelum mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat dengan tujuan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut menjadi sebuah ibadah. Berbeda antara amalan yang dilakukan oleh si fulan dan si alan karena niat yang dimiliki oleh kedua orang tersebut berbeda. Innamal a'malu binniyat. Kita akan masuki hadis yang ketiga bi'idznillahi ta'ala. di dalam bab siwak atau urutan dari awal kitab ini adalah hadis nomor 19. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu taala anha dari sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah bintu Abi Bakrin, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Bakar? Rul. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Ayahnya Aisyah. Siapa namanya? Abdullah? Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa siapa namanya? Ahsan. Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa, namanya beliau adalah Uthman, Abdullah ibn Uthman. Aisyah binti Abdullah ibn Uthman. Aisyah bintu Abi Bakrin. Nama Abu Bakar adalah Abdullah ibn Uthman. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki sekian banyak keutamaan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam. Salah satunya adalah beliau merupakan seorang wanita yang telah dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit. Dan khusus diturunkan penggalan ayat di dalam surah An-Nur untuk membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi pembelaannya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari ayah beliau, tapi langsung yang membela Aisyah ketika difitnah dan dituduh sebagai seorang penzina, yang membelanya adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah seorang wanita yang lahir di kota Mekah dan lahir dalam keadaan mengenal al-Islam dari tangan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dinikahilah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah meninggalnya istri Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Khadijah, sebelum Nabi SAW menikahi Saudah. Jadi setelah Khadijah meninggal, maka dinikahilah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum Nabi SAW menikahi seorang yang bernama Saudah. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berumur 6 tahun. Kemudian setelah beliau menyertai Nabi SAW untuk berhijrah ke kota Al-Madinah, maka pada umur 9 tahun Aisyah radhiyallahu taala anha berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada jarak di sana kurang lebih 3 tahun. Sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Aisyah, dan setelah hijrahnya pada saat Aisyah berumur 9 tahun berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masih berumur 18 tahun. Masih berumur 18 tahun, yang mana beliau adalah salah seorang dari deretan ummahatul mukminin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat banyak sekali keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fadlu Aisyah ala nisa'i kafadli sari di ala sa'irat ta'am. keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan seluruh wanita al-muslimin atau al-muslimat adalah seperti keutamaan al-sarid ala sa'iri ta'am, seperti keutamaan al-sarid. Sarid ini adalah sebuah jenis makanan yang berada dari atau berasal dari bangsa Arab yang dia lebih tinggi kastanya atau derajatnya dibandingkan makanan-makanan yang lain, karena al-sarid ini isinya adalah daging, suatu makanan berkuah tentunya, karena bangsa Arab kebanyakan mereka mengkonsumsi yang berkaitan dengan lauk pauk berkuah. Oleh karenanya kita mendapati sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta marakatan." Kalau engkau memasak suatu makanan yang berkuah, karena ini salah satu ciri khas dari bangsa Arab. Maka kuah tersebut dicampur dengan daging. Yang ini kata beliau, "Ats-sarid 'ala sa'ir at-ta'am." Lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Maka begitulah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dibandingkan dengan nisa'al muslimat, wanita-wanita muslimat yang lainnya. Dia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, kastanya. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikenal sebagai seorang alimah, seorang yang berilmu. Bahkan disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma ashkala alaina amrun fasalna Aisyah anhu illa wajadna indaha fihi ilma." Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Ma ashkala alaina amrun," ketika kami mendapati sebuah permasalahan, sebuah muskilah yang tidak kami fahami dari ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dari hadis-hadis beliau, dari tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim, "Fasalna Aisyah." Maka kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, anhu, terhadap muskilah tersebut, permasalahan tersebut, illa wajadna indaha fihi ilma. Tidaklah kami menanyakan kepada Aisyah kecuali kami mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memiliki apa yang telah ada dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau masyakil tersebut. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentunya adab yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan rijal bertanya kepada ummahatul mukminin secara umum, wanita-wanita istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bertanya kepada Aisyah dan selain beliau, min wara'i hijab, di balik hijab. Karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukanlah seorang yang biasa di dalam al-Islam. Beliau meninggal pada tahun ke-58 Hijriah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan qalat, beliau berkata, "Dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq." Suatu ketika di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha masuk Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Abdurrahman ibnu Abi Bakar adalah saudara kandung dari Aisyah yang merupakan putra dari Abdullah ibnu Utsman. Siapa Abdullah ibnu Utsman? Ri. Hah? Enggak tahu. Abdullah bin Uthman siapa? Hah? Abdullah bin Uthman siapa? Namanya siapa? Kunyahnya Abdullah bin Uthman siapa? Ja'far. Ahsan. Kunyahnya Abdullah bin Uthman Abu Bakr. Jangan bingung dibalik-balik. Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman kunyahnya Abu Bakar. Abdurrahman adalah putra dari Abdullah bin Uthman, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka satu hari Abdurrahman ibnu Abi Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, "Wa ana musnidatuhu ila sadri." Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar pada diriku. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratabun yastannu bihi. Dan Abdurrahman ketika memasuki rumah Aisyah, diceritakan oleh Aisyah, beliau membawa sebuah siwak. Ratabun, yang mana siwak tersebut adalah siwak yang basah, karena siwak di dalam kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa Arab itu terbagi menjadi dua, siwak yang kering dan siwak yang basah. Kalau siwak yang basah ini biasanya tidak bisa tahan lama, harus sering dipakai. Karena kalau lama dianggur kan, lama tidak dipakai maka dia akan menjadi kering. Dan ini biasanya lebih manis rasanya. Kalau siwak yang kering seperti yang tersebar di negara kita Indonesia ini. Abdurrahman ketika masuk di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membawa sebuah siwak, yang siwak itu siwak basah, yastannu bihi. Yang beliau sedang bersiwak dengan siwak yang dibawanya. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus memandangi Abu Bakar, terus memandangi Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kondisi beliau ketika itu berbaring. Yang menjadi sandaran beliau adalah tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Melihat Abdurrahman masuk dengan siwaknya sambil bersiwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam abaddahu Rasulullah basarahu. Terus memandangi Abu Bakar, terus memandangi Abdurrahman. Terus memandangi Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Fa akhadtu siwak. Maka kata Aisyah, aku mengambil siwak dari tangan Abdurrahman. Fa qaddimtuhu fa tayyabtuhu. Kemudian setelah aku mengambil siwak tersebut dari tangan Abdurrahman, aku mematahkan ujung dari siwak tersebut, fatayyabtuhu. Kemudian aku memberikan di ujung siwak tadi sesuatu wangian. Di dalam riwayat lain disebutkan, faqadamtuhu wa naqadtuhu atau faqadimtuhu wa naqadtuhu. Aku mengambil siwak dari tangan Abdurrahman, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian aku mematahkan ujungnya dan membersihkan serabut-serabut yang ada di ujung siwak tersebut. Fatayyabtuhu. Kemudian aku memberikan wewangian pada siwak tersebut. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan siwak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastanna bihi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang bersandar di diri Aisyah radhiyallahu taala anha bersiwak dengan menggunakan siwak yang berasal dari tangan Abdurrahman yang telah diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus beliau bersiwak alaihi salatu wasallam, fa ma raaitu Rasulullah. Maka kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam istanna isti'anan ahsana minhu. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang sesempurna tersebut pada hari itu. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang lebih sempurna pada hari itu. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau orang terdekat yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui bagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam ketika bersiwak. Pada hari terakhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan bahwasanya siwak yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berbeda dari sebelum-sebelumnya. Berbeda pada hari-hari yang lalu. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan sesuatu yang lebih sempurna. Yang mana sengaja beliau melakukan hal tersebut. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah beliau melihat betapa sempurnanya siwak yang beliau membersihkan bahagian mulut dan rongga mulut beliau dengan siwak yang berasal dari tangan Abdurrahman tersebut, fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah selesai bersiwak, rafa'a yadahu, beliau mengangkat jari telunjuknya ke atas langit, au isba'ahu, beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jari telunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Thumma qal, kemudian sambil mengisyaratkan jari telunjuk beliau ke atas langit, beliau mengatakan fir rafiqil a'la salasan, sebanyak 3 kali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sambil menunjuk jari telunjuk beliau ke atas langit, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, dalam kondisi masih seperti tadi berbaring di tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fir rafiqil a'la maksudnya adalah ahlul jannah. Yang dimaksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiq al-a'la adalah ahlul jannah. Ini adalah saat-saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup di dunia. Amalan terakhir yang beliau lakukan adalah bersiwak, dan ketika selesai dari bersiwak tersebut, beliau menyaksikan ahlul jannah ada di hadapan beliau, para penghuni syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku bersama mereka, barisan penghuni syurga. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, mendapati ajalnya. Thumma qada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat setelah berdoa dengan doa terakhir tersebut. Wa kanat taqul, maka Aisyah radhiyallahu taala anha sempat mengatakan, ma tabaina haqinati wa zaqinati, ma tabaina haqinati wa zaqinati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di antara haqinah dan zaqinah. Maknanya adalah di bahagian dada Aisyah radhiyallahu taala anha, antara dagu dengan perut beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih seperti keadaan yang pertama, yaitu bersandar di tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi lafdzin, dan dalam riwayat yang lain, ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Di dalam riwayat lain kata al-musannif alaihi rahmatullah, fa ra'aituhu yanzur ilaihi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang sangat mencintai siwak. Fakultu akhudhuhu lak, maka di dalam riwayat lain yaitu riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, Aisyah radhiyallahu taala anha menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apakah engkau ingin aku ambilkan siwak yang berada di tangan Abdurrahman? Fa asyara bi ra'sihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, akan tapi mengisyaratkan dengan kepala beliau, mengangguk. Nabi alaihi salatu wasallam mengangguk, yang kemudian diambil siwak tersebut dari tangan Abdurrahman oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. An-na'am, hadza lafzu al-Bukhari wa li muslimin nahwuhu, ini adalah lafaz al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula lafaz al-Imam Muslim dengan lafaz yang semisalnya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, yang telah kita dapati kesimpulan atau faedah di dalamnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya adalah ketika kita mengetahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui apa yang dicintai, apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersiwak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat terus kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar. Maka di sini pun kita melihat bagaimana kebiasaan sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk bersiwak. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar. Beliau bersiwak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak basah tadi, ingin bersiwak sebelum ajal menjemput beliau alaihi salatu wassalam. Maka faedah yang ketiga atau yang berikutnya yang bisa kita ambil dalam riwayat yang sahihah ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan untuk bersiwak ketika beliau sedang berada di sakaratul maut, di akhir-akhir kesempatan beliau, di akhir-akhir hayat beliau. sebelum berpisah dengan dunia ini, beliau alaihi salatu wasallam menyempatkan untuk bersiwak. Yang ini merupakan sunnah yang dimiliki atau ajaran yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah yang keempat, yaitu permintaan Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hayat beliau, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul jannah. Yang mana hal tersebut menjadikan pelajaran besar bagi kita. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja, yang beliau merupakan manusia yang paling mulia, masih berdoa, masih memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam syurganya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui beliaulah yang akan nanti mengetuk pintu syurga. Dijamin sudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau akan memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi masih meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam syurganya kelak. Maka ini adalah pelajaran besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita selalu meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa memasukkan kita ke dalam syurganya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak sabdanya, di banyak perintahnya, beliau memerintahkan untuk seorang itu berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan jangan minta yang tanggung-tanggung. Jangan hanya minta emperan dari syurga, langsung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta firdaus al-a'la, minta syurga yang paling tinggi kedudukannya, kemuliaannya, agar seorang itu bisa mendapatkan sekian banyak kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kelak di al-jannah. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jalla wa ala memasukkan kita semua ke dalam syurganya kelak. Amin, Allahumma amin. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari babu siwak, hadis yang keempat di dalam bab ini, atau dari urutan pertama, dia adalah hadis yang ke-20. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa yastaku bisiwaki rutabin, atau bisiwakin rutabin, wa huwa yastaku bisiwakin rutabin. Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang berasal dari rutab, yaitu siwak yang basah. Nah, kita jelaskan bahwasanya siwak terdapat dua jenis. Qal, kemudian Abu Musa mengatakan, wa tarafu siwaki ala lisanihi, dan bahagian ujung dari siwak tersebut ada di lidah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan di bahagian gigi beliau, di lidah beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa yaqul u'u'. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bersiwak, dan bahagian yang dibersihkan oleh Nabi yang saat itu dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari adalah bahagian dari lidah beliau. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya bukan hanya khusus pada gigi ketika kita bersiwak, bahkan gusi ataupun lidah pun merupakan bahagian yang telah dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan as-siwak. Maka ketika dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari bahagian lidah yang telah dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan u' wasiwaku fifi, dalam kondisi siwak tersebut berada di mulut beliau, ka'annahu yatahawwa. Yatahawwa maknanya adalah yataqayya. Maknanya yatahawwa adalah yataqayya bil hamzah, yaitu seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin muntah, seakan-akan ingin muntah. Maka ucapan yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, atau ucapan yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari di dalam hadis ini, u' menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bermubalaghah dalam bersiwak. Beliau benar-benar membersihkan dengan sungguh-sungguh bahagian lidah beliau, bahagian gigi beliau, bahagian gusi beliau, sampai-sampai beliau seperti seorang yang akan muntah. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Ketika kita ingin muntah, maka keluar apa yang telah dijelaskan oleh Abu Musa al-Ash'ari, yang diibaratkan oleh beliau di sini dengan kalimat u'u', yaitu seakan ingin muntah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam nomor hadis ke-244, sementara Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dalam nomor hadis ke-254. Beda 10 hadis. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Abu Musa ibn Qais, ayah beliau adalah bernama Qais. Abu Musa ibn Qais al-Ash'ari Al-Qathani, bukan Al-Qahtani, hati-hati. Terkadang sebahagian para ulama al-muhaddithin sabaqul lisan, terselip dalam mengucapkan lafaz dari Abu Musa al-Ash'ari al-Qahtani. Yang benar adalah Al-Qathani. Ta-nya duluan kemudian ha disambung dengan al-alif. Al-Qathani. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sejarah keislamannya beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Mekah ketika itu. Berada di kota Mekah dan beliau datang ke kota Mekah hanya untuk mengikrarkan keislaman, keimanan yang dimiliki oleh Abu Musa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika selesai dari bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, beliau kembali ke tengah-tengah kaumnya karena beliau bukan berasal dari Mekah. Beliau berasal dari luar kota Mekah tersebut. Beliau kembali kepada kaumnya dan Abu Musa al-Ash'ari berdakwah al-Islam, mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam al-Islam. Dan Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal rajin untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan beliau dikenal oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sebagai seorang yang jamilus saut, suaranya adalah suara yang indah, Abu Musa al-Ash'ari. Bahkan karena keilmuan yang ada di sisi Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengirim beliau untuk berangkat ke negara Yaman mendakwahkan al-Islam agar mereka bisa memeluk agama Islam dan meyakini an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau berkata, satu hari aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah tadi dan ujung dari siwak tersebut berada di lidah beliau. Wa huwa yaqul u' wasiwaku fifi. Siwak itu berada di mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu yatakhayya atau yatahawwa di dalam hadis ini. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak tersebut ingin muntah karena saking bersungguh-sungguhnya dalam bersiwak yang menyebabkan hal tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan akan muntah mengeluarkan apa yang ada di dalam perut beliau. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita terkadang ini harus digarisbawahi, terkadang kita boleh bersiwak dengan sesuatu yang agak berlebihan. Misalkan kita membersihkan bahagian lidah dengan siwak sampai ke dalam-dalam. Begitu pula kita membersihkan gigi dengan siwak sampai ke bahagian dalam. Boleh. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mentanbih yang seperti ini dilakukan ahyanan, terkadang, bukan sesuatu yang sering. Dan dari 4 hadis yang dinukilkan oleh Musannif alaihi rahmatullah di dalam Undatul Ahkam, kita mendapati hadis yang pertama, kedua, dan ketiga tidak disebutkan Nabi SAW bersiwak dengan keadaan yang seperti itu, yang seakan-akan beliau akan muntah. Hadis terakhir, barulah Abu Musa al-Ash'ari menukilkan bahwasanya Nabi SAW seakan-akan ingin muntah ketika bersiwak tersebut. Artinya mubalaghah, berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh di dalam bersiwak adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, akan tetapi ahyanan, terkadang diamalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab siwak dengan 4 hadis yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki bab baru yang berkaitan dengan al-mashu alal khuffain, mengusap di atas al-khuf, dan insyaallah ta'ala akan dijelaskan perincian apa yang dimaksud dengan al-khuf dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita tutup majelis ini dengan beberapa pertanyaan yang naik ke atas. Bismillah, afwan, mohon dijelaskan tentang duduk tawarruk pada tahiyat akhir, karena ada beberapa santri yang tidak melakukannya. Ana khawatir mereka taklid kepada salah seorang imam di masjid ini. Yang kedua, perihal zikir setelah sholat, banyak santri yang tidak mengamalkannya. Apakah belum diajarkan atau mereka yang malas? Jazakumullahu khaira. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan duduk at-tawarruk. Duduk at-tawarruk pada tahiyat akhir terbagi menjadi dua. Apakah tahiyat akhir yang di dalamnya terdapat tahiyat awal, ataukah tahiyat akhir yang dia sekaligus menutup sholat tersebut, artinya tidak ada tahiyat awal seperti misalkan pada sholat al-fajr. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ini adalah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, yang artinya masing-masing yang melakukan amalan tersebut berdasarkan hujjah ataukah dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ketika kita mendapati seorang yang kita pandang berilmu, akan tetapi di sana di dalam permasalahan-permasalahan fikih tidak artinya ketika ada perselisihan bebas kita mengambil bahagian yang mana saja. Tetap di sana ada perselisihan, dan berdasarkan dalil atau hujjah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pun tetap di sana ada perkataan atau pendapat yang rajih dan pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih dan yang marjuh, pendapat yang kuat dan yang kurang kuat. Ketika ada yang mengamalkan pendapat yang kurang kuat, tidak bisa diingkari secara mutlak. Dan ketika seorang mengamalkan pendapat yang rajih yang kuat, tidak bisa pula dibenarkan secara mutlak, karena masing-masingnya berdasarkan dalil dan hujjah yang ada. Yang berkaitan dengan duduk at-tawarruk, maka ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Syafi'i, memiliki beda pandangan pada permasalahan ini. Jadi sesuatu yang rajih di sisi Al-Imam Ahmad berbeda dengan sesuatu yang rajih di sisi Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Maka permasalahan fikih seperti ini yang perlu kita lakukan adalah si'atu sadr, berlapang dada. Kalau orang mengambil atau saudara kita mengambil pendapat yang berbeda dengan kita, sekali lagi ini ditujukan kepada mereka yang kita anggap telah berilmu dan bisa memiliki dalil atau hujjah, dan tidak berlaku untuk para santri. Karena kalau para santri, seperti yang telah dilakukan dan termaktub di dalam pertanyaan ini, dikhawatirkan mereka taklid, hanya ikut-ikutan. Kalau ditanya dalilnya, ketika mereka duduk iftirash pada sholat maghrib, duduk iftirash pada sholat isya, duduk iftirash pada tahiyat akhir sholat zuhur dan asar. Maka ketika kita tanya dalilnya kepada santri tersebut, si fulan atau si alan dari santri-santri bani tahfidkah atau ida tahfid atau yang di bawah mereka, maka mereka mungkin tidak bisa mendatangkan dalil atau hujah yang ada, hanya sekedar bisa mengatakan ana mengikuti ami fulan, ana mengikuti ami fulan. Makin demikian yang tidak dibolehkan. Yang namanya perkara yang berkaitan dengan fikih, semuanya kita tahu berdasarkan dalil dan hujjah yang ada. Jadi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau merajihkan seperti pendapat ustazuna Ustaz Abu Muawiyah Asy-Syafi'i hafizahullah wa ra'ah, beliau merajihkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, yaitu duduk tawarruk pada tahiyat akhir. apapun itu, apakah itu al-fajr ataukah al-isya, artinya ada tahiyat awalnya ataukah tidak. Ini pendapat Ustadzuna Abu Muawiyah Askari hafizahullah wa ra'ah. Dan ada pendapat yang lain dari kalangan para asatidah, begitu pula para masyayikh, yang merujihkan pendapat al-imam Ahmad. Ketika tahiyat akhir, mereka melaksanakan duduk iftirash. Seperti misalkan salat al-fajr, mereka duduk iftirash. Artinya iftirash ini seperti tasyahud al-awwal. Ketika ada tasyahud awal di sana, duduk iftirash. Dan ketika ada tasyahud akhir, pun mereka duduk iftirash. Ini pendapat al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Dan ketika diadu dalilnya, bukan diadu ya, diperbandingkan, dibandingkan dalilnya, maka Allah Ta'ala alam bisawab, yang rajih adalah lebih mendekati pendapat al-imam al-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan tidak kita sekali lagi memutlakkan kesalahan pada atau ketidakrajihan pada pendapat al-imam Ahmad. Tetap kita harus memiliki si'atus sadr, lapang dada, ketika ada saudara kita yang berpendapat dengan pendapat al-imam Ahmad tersebut. Akan tetapi seorang muslim haruslah menjadi seorang muslim yang cerdas. Kenapa dia tidak mengambil pendapat yang rajih ketika ada pendapat yang rajih? Maka ketika ada pendapat yang rajih, silahkan dia mengambil pendapat yang lebih mendekati al-haq. Jadi untuk para santri haruslah berhati-hati, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Lihat pendapat yang rajih. Yang kedua, perihal zikir setelah sholat, banyak santri yang tidak mengamalkannya. Hadakumullah ya bani, Allah yahdikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kalian. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah belum diajarkan? Sudah diajarkan. Atau mereka yang malas, mungkin kemungkinan kedua ini, mereka yang malas. Karena walhamdulillah kurikulum yang ada pada madrasah kita, madrasah ya bunayya, mungkin bisa dicek kepada koordinator Abu Abdurrahman Lampung, jazakallahu khair. Ada di sana perihal yang berkaitan dengan ajaran atau zikir-zikir setelah sholat. Khususnya di kelas iqdat tahfidz yang ana pegang sendiri, pelajaran fikih, telah diajarkan hal ini. Dan telah ana suruh satu persatu. Mereka hafal semua. Tinggal amalan, apakah mereka mengamalkannya ataukah tidak. Ittaqullah ya banin, ittaqullah ya ashab iqdat tahfidz, ittaqullah ya ashab tahfidz. Ilmu yang ada haruslah diamalkan. Jadi kalau tidak belum diajarkan, ini tidak, sudah diajarkan kepada mereka. Akan tetapi mereka yang malas. Jazakumullahu khairan atas tanbih kepada santri kita. Inilah mukmin, inilah muslim. Ketika melihat sebuah kesalahan atau sebuah kelalaian yang ada di dalam saudaranya, maka dia berusaha untuk memberikan azzikr, memberikan peringatan. Karena sesungguhnya az-zikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Santri banin beriman apa tidak? Taib, khalas. Ittaqullah ya banin, ittaqullah. Pertanyaan kedua dan ketiga, ini dari santri ini, anak sudah berazam untuk tidak menjawab pertanyaan dari santri, tapi mereka masih terus menaikkan pertanyaan. Hadakumullah, Allah yahdikum ya banin. Anak sudah sampaikan kepada mereka, para banin, untuk tidak menaikkan pertanyaan, biarkan kesempatan diberikan kepada ikhwan. Tapi masih aja, anak tahu ini hafal tulisan-tulisan mereka ini. Hadakumullah ya ashab tahfidz, ashab idat tahfidz. Allah yahdikum. Mau tidak mau anda jawab karena sudah naik dan berhubungan dengan pelajaran dars malam ini. Apakah disunnahkan bagi wanita untuk bersiwak? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Ini padahal dari santri pertanyaannya ini. Ini dari tahfidz. Kalau anda tayin, ini dari ketua kelasnya tahfidz. Antum cari nanti siapa ketua kelasnya tahfidz. Anda hafal tulisannya. Hukum bersiwak bagi para an-nisa, maka seperti keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la amartuhum, hum di sini tidak khusus kepada para rijal, pun para nisa ketika ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak diperbolehkan. Tidak ada di sana dalil yang mengkhususkan bersiwak dilakukan untuk para ar-rijal. Mereka para nisa dipersilahkan juga untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sekali lagi tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut khusus para ar-rijal. Pertanyaan yang terakhir, afwan, bolehkah membeli burung? Ini juga dari anak-anak kelihatannya. Atau dari ikhwan, Allah Ta'ala alam. Kalau ini anak enggak hafal tulisannya, mungkin dari kelas berapa, Allah alam, atau dari ikhwan, jazakallahu khair. Yang jelas kalau pertanyaan tentang hukum membeli burung, al-bai' wa syira' fit tuyur, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan, yang tidak ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi pagi sempat ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu apakah boleh kita memelihara burung. Jadi burung itu ditaruh di kandangnya atau di tempatnya, kemudian diberikan makanan atau minuman, setelah itu diperjualbelikan. Maka hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan di dalam syariat Islam, selama ada syaratnya. Selama kita memelihara burung tersebut tidak menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya, apa yang dia butuhkan dipenuhi. Tentunya burung juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, dengan rasa haus. Harus dipenuhi apa yang dibutuhkan oleh burung tersebut. Jadi kalau memelihara burung di dalam satu sangkar atau yang semisalnya, maka hal ini adalah diperbolehkan. Begitu pula melakukan al-bai' wa syira', jual beli terhadap burung tersebut. Dalilnya adalah apa yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau memiliki seorang yang ma'ruf kisahnya, anak kecil yang bernama Abu Umair. Seorang anak kecil yang bernama Abu Umair. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi Abu Umair selalu mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh an-Nughair? An-Nughair ini adalah burung peliharaan miliknya Abu Umair. An-Nughair adalah nama burung peliharaan dari Abu Umair. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Abu Umair yang sedang memelihara burung tersebut. Diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan syarat tadi yang telah saya sebutkan, selama kebutuhan-kebutuhan dari burung tersebut dipenuhi dan tidak kita menzalimi makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun al-bai' wa syira', hukum asalnya adalah halal dan tidak ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, berbeda ketika jual beli kucing. Ini ada larangannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, haram. Tidak boleh jual beli kucing. Akan tapi pada at-tuyur atau burung tidak ada larangan dari beliau alaihi salatu wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.